Positioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis, selain persoalan rencana penarikan stimulus The Fed dan aksi profit taking, faktor lain yang diindikasikan menjadi pemicu pelemahan indeks bursa saham serta terkoreksinya rupiah terhadap dolar Amerika adalah situasi politik menjelang pemilu di tanah air. Beberapa analis memperkirakan, investor asing keluar sementara dari market seraya mencermati perkembangan kondisi politik dan keamanan di tanah air. Seperti apa pandangan Quick Kiangi atas proyeksi ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, apakah Bapak melihat faktor politik menjelang pemilu juga mempengaruhi bursa saham kita? Betul, itu ada betul, itu bisa betul, sangat betul itu. Itu salah satu faktor ya. Karena perpolitikan di Indonesia seperti ini, gilanya gitu kan. Perpolitikannya murni manuver-manuver tok gitu. Nah, pemilu di negara-negara yang sudah maju, sudah stabil, establish, rakyatnya sudah pandai, pemilu kan tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Di sini oleh karena tidak tahu ini bakal siapa, yang di DPR bakal siapa, bakal badut-badut apa bukan itu kan. Dia mau tahu persis dong siapa nanti presidennya segala. Lantas menurut Bapak, mana pengaruh yang lebih besar porsinya? Penarikan stimulus atau situasi politik Pak Quick? Kalau menurut saya urusan bukan stimulus, bukan pemilu, yang paling berat adalah untung rugi. Pengusaha itu yang dipikir nomor satu kan untung rugi. Yang lain-lain itu adalah faktor penunjang, ini merupakan faktor yang akan menambah kerugian atau keuntungan. Sebetulnya urusan pemilu tidak perlu sekarang, bisa menunggu kan. Ini kan semuanya masih belum jelas, baru main-main begini. Nah, kok penarikannya kalau sudah sekarang gitu kan. Baik Pak Quick, beberapa ekonom menyarankan langkah nyata dan efektif guna meredam pelemahan rupiah adalah dengan meminta para pejabat untuk menukarkan simpanan dolarnya ke rupiah agar menjadi contoh kepada publik. Nah, apakah itu efektif? Ya benar, tapi apa mau gitu loh. Wong tahu aja enggak berapa jumlahnya, siapa yang... Menteri pejabat enggak ada artinya. Yang luar biasa ditumbuk-tumbuk di Singapura kan pengusaha besar. Baru go public, gitu. Wah, dapat duit banyak, tukarkan dolar, disimpan di sana, gitu. Oh, mereka uangnya melimpah-limpah kok. Permainan terbesar juga di sana, petrol yang di sana. Tapi, pastinya kalau hal itu dilakukan, hasilnya akan terlihat ya, Pak Quick? Luar biasa. Bisa, lah tapi bagaimana membuat mereka sini? Kalau mau dipaksa cara bagaimana? Kalau itu terjadi kan Singapura yang ambruk. Demikian Quick Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.